India. Coffee's free. Coffee's free. Overall, I need a party. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Yogyakarta. Apa kabar Anda sore ini Rabu? Balik lagi deh Coffee Break bersama saya Dona Oriza dan Biang Penasaran Kavi Kurnia. Selamat sore Bang Kavi. Selamat sore. Hari ini gak penasaran ya, dingin banget. Mendung di luar jadinya adem. Agak, panas di luar. Panas. Gue yang kedinginan di sini. Hidung udah langsung mampet aja nih berasa. Keringinan? Taruhan bola kalah itu pasti. Aduh, kan belum mulai bang. Baru ntar malam tuh. Yelah. Kira-kira lu belain mana bang? Ini kan agak... Nah, gue belum ngecak. Hah? Gue belum ngecap. Gak berani. Bukan yang gak berani, gue udah kalah berapa hari ini. Lu sih gak nanya sama gue yang menang mana. Gue nanya ikan arwana. Ikan arwana ditanya, jawab kagak kumisnya doang ye. Aduh, jadi belum berani memutuskan ya. Nanti kan pertandingannya untuk yang ini Portugal lawan Spain. Kira-kira mana nih? Kalau gue sih pilih Portugal. Ya udah gue Spanyol, kita buktiin ntar malam ya, ntar pagi. Apakah Spanyol, apakah Portugal? Wih, mantap. Gue kalau melihat ke fansnya aja yang lebih keren mana supporternya. Tapi kan dari kemarin Portugal masukin bola satu-satu mulu tendangannya Ronaldo. Kan gini, kadang-kadang bola tuh bunder. Gue dong. Kalau udah kefefet, Siapa tahu ntar malam dia ngamuk mainnya. Oh iya iya, oke deh. Namanya juga pembela Portugal, gue sih tetap Spanyol. Secara juga tahun lalu. Oke bang, sore ini kita mau ngebahas apa nih topik kita? Jadi banyak orang nanya sama saya, dia bilang belakangan ini nih saya nih lagi aktif bantuin petani. Jadi kita lagi memberdayakan petani dan kita lagi mempromosikan sebuah brand nasional yang baru, yaitu Nusa Fresh. Wih, mantap. Ya, jadi sejak bulan Februari yang lalu kita membentuk konsorsium gitu untuk memberdayakan buah Nusantara. Jadi sekarang dilarang keras mengatakan buah lokal. Kalau buah lokal sama buah impor diskriminasi. Ya kan, kalau buah impor lawan buah Nusantara, kita tidak ada diskriminasi. Oke. Nah, berarti topik kita cocoknya ngomongin apa ya? Marketing hortikultura kayaknya. Bukan, jadi banyak yang nanya. Bukan ya? Banyak yang nanya. Tadi yang bilang gue itu. Iya, maksudnya begini ya, banyak yang nanya. Bang, marketing itu kalau produknya beda, sama apa enggak gitu loh. Ya, proses marketingnya sama aja sih. Jadi, sore ini sebenarnya kalau orang nanya, marketing hortikultura itu sama enggak? Ya, sama. Sama marketing sama yang lain-lain gitu loh. Gitu. Emang itu bisa-bisa Bang Kavi aja kasih nama hortikultura. Kan lagi belain petani. Undang-undangnya begitu. Undang-undangnya begitu. Jadi kita mau bicara marketing cara gampang. Iya. Gitu loh, marketing cara gampang supaya orang mengerti bahwa proses marketing itu sebenarnya sama. Produknya mau cendol, mau dia ketawa, mau apel, mau pisang, sama aja. Oke, apapun itu tetap kan produknya boleh apa aja, tapi cara-caranya tetap dong. Strateginya sama. Strateginya marketer sejati ya bang ya, seorang marketing seperti apa sih. Nah terus apa dong syarat-syarat yang harus kita punyai dulu nih kalau mau marketing cara gampang ini bang? Memasarkan kan gak gampang sebenarnya. Gampang. Hah? Gampang. Masa orang kadang sampai, bu tolong bu ini bu 1.300 tetap gak mau beli loh. Saking susahnya. Enggak, gampang gitu loh. Jadi makanya saya itu paling dibenci sama klien. Karena kalau saya jadi konsultan gitu loh. Ya, marketing gitu ya. Pas udah saya jelasin ternyata begitu gampang gitu loh. Itu klien banyak yang mangkel. Kok bisa? Kok gampang? Iya. Dia selalu bilang, duh gue ditipu sama si Kavi. Ternyata gampang gitu ya. Iya. Langkah pertamanya apa nih bang? Step pertamanya bang? Gampang. Mana yang lebih dulu? Cocok dulu baru suka, apa suka baru cocok? Marketing gampang, itu aja. Ulang bang. Mana yang lebih dulu nih? Cocok dulu dulu terus suka? Iya. Yeah. Atau suka dulu baru cocok? Iya. Yeah. Pilih mana? Mendingan lu tanya. Hmm. Lu tanya di udara, suruh orang SMS. Iya. Kita nih, break. Susah ngomong sama marketer kayak begini. Terus itu dia dapat hadiah. Ya udah, silakan yang mau SMS ke 0816924924. Kata Bang Kavi, mana yang lebih dulu? Cocok dulu baru suka, atau suka dulu baru cocok? Iya. Nah, ini step pertamanya ya. Kita juga mau mengundang Anda nih, SMS aja di 0816924924. Seperti biasa kita punya bingkisan istimewa di Kavis Break. Cocok dulu baru suka, atau suka dulu baru cocok? Nah, mana yang lebih dulu? Silakan dijawab ya. Kita akan tunggu Anda di SMS kami 0816924924. We'll be right back.